Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullah ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu. ومن يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ibadallah kaum muslimin, para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan kepada kita bahwa balasan yang Allah berikan setimpal dan sesuai dengan amal perbuatan kita, seperti yang Allah sampaikan dalam surat Ibrahim ayat yang ketujuh. Allah ingatkan kita, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah sampaikan dalam ayat yang agung ini bahwa Allah telah memberikan pernyataan untuk kalian semua, la in syakartum, jika kalian syukuri nikmatku, Allah katakan, la azidannakum, pasti aku tambah nikmat untuk kalian. Allah akan menjaga nikmat untuk kita selalu, dan Allah akan menambahkan yang lebih baik bagi kita dari nikmatnya. Namun sebaliknya, wala in kafartum inna adzabi lasyadid, jika kalian kufur terhadap nikmat Allah, baik itu nikmat zahir ataupun nikmat batin, inna adzabi lasyadid, sungguh azabku, kata Allah Ta'ala, amat sangat dahsyat. Nikmat Allah yang kita terima ada dua, nikmat zahir dan nikmat batin, dan ini selalu Allah berikan pada kita. Seperti Allah katakan dalam surat Luqman, wa asbaghu 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batina, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan nikmatnya kepada kalian manusia, zahir maupun batin. Dan Allah sebutkan dalam surat Al-Anfal bahwa Allah tidak akan merubah karunia Allah yang sudah Allah berikan kepada kita sampai kita merubah diri kita, berubah keadaan kita. Allah katakan, dzalika bi annallahu lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa anna allaha sami'un 'alim. Yang demikian itu Allah sebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan merubah satu kenikmatan yang telah Allah anugerahkan pada satu kaum hingga ia merubah apa yang ada pada diri mereka. Dan sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala Sami'un 'alim, Allah Maha mendengar, Allah Ta'ala Maha tahu. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat Allah yang sifatnya nikmat batin adalah nikmat yang tidak tampak, yang ada di hati kita berupa ilmu, iman, takwa. Ini nikmat dari Allah yang luar biasa. Hanya Allah berikan kepada hamba yang Allah cinta. Selama kita jaga nikmat ini dan kita berusaha untuk selalu memeliharanya, istiqomah di atasnya, Allah pun akan menjaga kita dalam ketakwaan, dalam keimanan. Namun kalau kita sudah lalai dan kita abaikan, maka Allah pun bisa cabut nikmat kita tersebut, wa'iyadu billah. Maka upayakan bagaimana cara agar iman kita tetap dan bahkan bertambah. semangatlah dalam menuntut ilmu. Karena Allah katakan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Allah khabarkan dalam ayat yang agung ini, yang namanya orang mukmin adalah orang yang ketika disebut nama Allah Ta'ala, hatinya pun tergerak sehingga segera memenuhi panggilan Allah. Dan ketika dibacakan ayat-ayat Allah, bertambahlah imannya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, kita berupaya untuk menjaga dan menambah iman kita dengan terus dan terus kita belajar belajar ilmu agama ini. Sebabnya fil barakallahu fikum, nikmat ini sekali lagi hanya akan diberikan Allah Ta'ala kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang Allah cintai. Sebagaimana dalam firman Allah sampaikan, wallahu yarzuqu may yasha bighairi hisab, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rizki kepada hamba yang Allah kehendaki tanpa ada batasnya. Kata Syekh As-Sa'di rahimahullah Ta'ala dalam tafsirnya, rizki Allah berikan kepada hamba itu ada dua sifatnya. Yang pertama ada rizku duniawi, rizki yang sifatnya adalah duniawi. Yaksulu biyal mu'min wal kafir, rizki ini dapat diperoleh oleh mereka baik yang kafir maupun yang mukmin. Yang mukmin dapat rizki dunia, demikian pula yang kafir pun sama. Allah beri rizki dunia, semua mereka diberi. Adapun rizki yang satu, rizkul qalbi, rizki yang ada di hati ini, ilmu, iman, la yaksulu bihi ilal mu'min, tak akan bisa meraihnya, tidak akan bisa mendapatkannya, kecuali hanyalah dia orang-orang yang beriman. Ini nikmat yang paling besar, ya barakallahu fikum, dari nikmat Allah Ta'ala. Dan Allah perintahkan nabinya, wa qur rabbi zidni ilma, ya Allah Rabbku, tambahi aku ilmu. Dengan tambahnya ilmu, makin sempurna iman, makin sempurna takwa, makin mulia kita. Tapi semakin kita lalai, tidak mau menuntut ilmu, ingat, iman akan berkurang. Berkurang. Dan beliau katakan kepada kita, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling bagus akhlaknya. Ini menggambarkan bahwa iman bisa bertambah-bertambah sampai pada kesempurnaan. Dan bisa berkurang-berkurang-berkurang sampai bisa sirna. Hilang sama sekali juga bisa. Dan ini tergantung bagaimana kita belajar dan mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Karena yufila barakallahu fikum, seperti yang Allah puji Nabi SAW, seiring wahyu turun kepadanya dan selalu diamalkan wahyu yang Allah berikan padanya, Nabi SAW sampai pada puncak kemuliaan dan kesempurnaan akhlak bersama Al-Quran. Begitu kita mestinya tampak pada diri kita pengaruh ilmu yang kita terima, yang kita pelajari. Ketika kita amalkan, pasti akan merubah kondisi dan keadaan kita. Nah, ya fila barakallahu fikum, Allah katakan pula rizki yang sifatnya zahir, yaitu karunia Allah yang kita rasakan, kesehatan kita, kesempatan yang Allah berikan pada kita, umur kita, sehat kita, hidup kita. Ini kenikmatan yang luar biasa. Kalau kita gunakan untuk kebaikan, Allah pun akan menjaganya. Bahkan dalam hadis beliau sampaikan, innallaha aqwaman yahussuhum bin ni'am. Sungguh Allah Ta'ala punya orang-orang yang Allah Ta'ala menghususkan mereka dengan nikmatnya, memberikan kelebihan pada mereka dengan nikmatnya. Ada yang Allah beri kelebihan dari sisi harta, ada yang Allah beri kelebihan dari sisi ilmu, ada yang Allah beri kelebihan dari sisi kedudukan, jabatan. Nah, beliau katakan wa yuqirruha, dan Allah Subhanahu wa taala akan terus menjaga nikmat ini ada pada dia. Saya ulangi bahwa Allah punya orang-orang yang Allah pilih diberi kelebihan pada nikmatnya, limana fi'il ibad, untuk bisa memberi manfaat kepada hamba-hamba Allah yang lainnya. Dan Allah akan terus menjaga nikmat ini ada pada dia ketika ia menunaikannya, yakni dia bisa menyalurkannya dan mengamalkannya atau memberi manfaat pada saudaranya. Namun ketika ia tidak lagi bisa, atau wa idza mana'aha, ketika ia menahan diri, nikmat yang Allah berikan tidak digunakan untuk memberi manfaat kepada sesamanya. Amin terhadap hadirin. Allah Subhanahu wa taala fanaza'aha minhum, Allah cabut itu nikmat dari mereka, fahawala ila ghairihim, dan Allah pindahkan ke yang lainnya. Jangan sampai nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita, ketika kita diberi kelebihan dari sisi harta, kita bisa membantu saudara kita, membantu pesantren, membantu masjid untuk kegiatan amalan-amalan kebaikan. Ya, kita bangun masjid umpamanya atau pesantren, kita banyak ta'awun di situ karena kita pengurus, dan kita terus mengurusi dan kita membiayai semampu kita. Namun ketika tersinggung oleh saudara kita, tersinggung oleh ikhwan kita, kita mutung. Dah kalau begitu, tidak mau lagi saya jadi pengurus, saya mundur. Hadirin, padahal waktu jadi pengurus, masya Allah, royal dia. Apa yang diperlukan masjid? Lampu, pulsa, beli, air, ya, pamnya dibayar. Kekurangan apa dia tombokin. Tapi hanya gara-gara tersinggung, mutung. Berhenti, tidak mau lagi memberi manfaat dari hartanya kepada yang lebih besar ini, pentingan masjid atau pesantren. Nah, hati-hati kalau sudah begini modelnya, Allah bisa cabut nikmat darinya. Padahal ketika dia menjadi pengurus dan dia royal terus memberikan bantuan, lancar terus rezekinya. Begitu dia mutung, mutung putus rezekinya, dan Allah ganti yang lain yang lebih, ya, yang bagus. Jangan sampai itu terjadi. Sekali lagi, wa fil barakallahu fikum, al jaza min jinsil amal. Ini kaidah balasan Allah sesuai dengan amal kita. Nah, ya fil barakallahu fikum, sehingga Allah katakan dalam firman Allah taala, man amila salihan fali nafsihi wa man asaa fa 'alaiha. Allah sampaikan dalam surat Fussilat ayat yang ke-46, barang siapa melakukan amalan soleh, itu kembali pada dirinya kebaikannya, untuk kita sendiri kebaikan tersebut. Namun waman asaa, siapa di antara kita melakukan kejelekan amal, amal perbuatan yang jelek, maka fa'alaiha, kembali pula kejelekan itu bagi pelakunya, bagi kita yang melakukannya, wal'iyadzubillah. Nah, ya fila barakallahu fikum, kita tidak ingin tentunya dengan kejelekan, tapi kita inginkan kebaikan. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah beritakan kalau kita maksiat, kita berbuat jahat, kembali perbuatan itu dampak buruknya mengena kepada kita, wal'iyadzubillah. Tapi amalan-amalan saleh itu pun kembali kebaikannya akan mengena kepada kita. Dan Allah katakan dalam surat Ar-Rum ayat 44-nya, man kafara fa'alaihi kufruh. Orang yang kafir kepada Allah taala akan kembali dampak buruk kekufurannya kepada dirinya. Man amila salian fala fali anfusihim, dan siapa yang melakukan amalan saleh maka kebaikannya pun kembali pada diri mereka. Dan fil barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala sudah sampaikan ketika Allah berikan nikmat di batin, ya, nikmat berkaitan dengan hati kita itu petunjuk atau ilmu. Setiap kita mau mengikuti petunjuk Allah, maka Allah akan memberi jaminan kepada kita akan bahagia kita. Tapi sekali kita menolak atau kita menyimpang dari petunjuknya, kita kufur padanya, resiko kita pula yang menerima akibatnya. Dan ini sudah Allah sampaikan sejak Adam alaihissalatu wassalam turun ke bumi ini. Apa kata Allah Ta'ala? Qulna ihbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Allah sampaikan kepada Adam, turunlah kalian semua dari surga. Allah perintahkan kepada Adam, maka jika datang padamu petunjuk dariku, ingat kata Allah, faman tabi'a hudaya, maka siapa di antara kalian Adam dan anak keturunannya, kita manusia, mengikuti petunjukku tersebut, Allah jamin, fala khaufun alaihim walahum yakhzanun, maka tidak ada baginya rasa takut, tidak ada pula rasa sedih. Dengan kata lain, Allah jamin dia aman dari kesesatan di dunia, Allah jamin dia aman dari azab di neraka, dan Allah beri dia apa? Petunjuk, sehingga dia tidak sedih. Karena dibimbing Allah Ta'ala kepada surga Allah di akhirat, dibimbing kepada petunjuk di dunia, sehingga dia tenang hidupnya, tidak sedih. Dan inilah kebahagiaan yang sesungguhnya, ketika kita mau mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kalau kita sendiri kufur, Allah katakan, وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Allah katakan, sedangkan orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penduduk neraka. Mereka kekal di dalamnya. Inilah yang Allah katakan, jazaa'u wifaqa. Allah memberi balasan kepada kita sesuai, setimpal, dan sempurna seperti apa yang kita perbuat di dunia ini. Maka kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, gunakan nikmat Allah yang telah Allah anugerahkan pada kita. Syukuri untuk kita gunakan ibadah kepadanya, sehingga terus Allah jaga nikmat yang telah Allah berikan pada kita, terutama nikmat hidayah, nikmat petunjuk. Karena Allah sudah sampaikan, mayyahdihillah fala mudillalah, siapa yang Allah beri petunjuk enggak bakal ada menyesatkan. Namun ketika dia telah memilih sesat, sehingga tersesat dirinya, Allah katakan, faman yudlil falan tajidalahu waliyan mursyida. Sekalinya ia sesat dan mengikuti kesesatan dia maunya, tidak ada lagi yang bisa memberinya petunjuk. Terus terbawa dalam kesesatannya waliyadzu billah. Atau sama dengan yang Allah sampaikan dalam surat Taha, berkenaan dengan petunjuk ini, nikmat yang paling besar ya ikhwah. Allah katakan dalam ayat ini, surat Taha 123, fa imma ya'tiyannakum minni hudan famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yasqa. Maka jika sampai kepada kalian petunjukku, jika telah datang pada kalian petunjukku, kata Allah kepada kita manusia bani Adam, famanittaba'a hudai, siapa mengikuti petunjukku, fala yadhillu wala yasqa, maka dia tidak sesat, dia tidak akan celaka di akhirat. Di dunia terbimbing mendapat hidayah, tidak tersesat, di akhir pun dia tidak akan celaka, tidak akan diazab di neraka. Namun waman a'rada an dzikri, kalau dia ternyata justru berpaling dari petunjukku, ajaranku, kata Allah, fa innalahu ma'isyatan dunka, maka sungguh baginya kehidupan yang sempit. Di dunia sempit dadanya, sulit untuk menerima petunjuk, dikubur, dihimpit dalam kuburnya sampai hancur tulang-tulangnya. Dan di akhirat sempit keadaannya dengan mendapatkan yang seperti ini. Apa kata Allah Ta'ala? Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kami kumpulkan dia di hari kiamat dalam keadaan buta. Qal, dia pun berkata, Rabbi lima hasyaratani a'ma wa qad kuntu basira. Qal, dia berkata, ya Allah, Rabbku, kenapa kau kumpulkan aku sekarang ini buta kedua mataku? Sungguh dulu aku melihat, katanya. Allah jawab, kadzalika. Allah sampaikan, qala kadzalika atatska ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa. Allah berfirman, yang demikian itu karena telah datang padamu ayat-ayat kami, namun engkau acuh tak mau peduli. Begitu sekarang aku pun lupakan dirimu. Lihat, ya barakallahu fikum, sebagaimana orang itu melupakan, melalaikan petunjuk Allah, Allah pun lupakan dia, tidak diberinya petunjuk ketika di akhirat, bahkan dijadikan buta. Seperti mereka orang-orang kafir karena di dunia tidak mau menerima petunjuk Allah, sehingga Allah jadikan summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Sudah buta, tuli, bisu keadaan mereka, wal'iyadzubillah. Kemudian nafilah barakallahu fikum, ini berkenaan dengan nikmat yang besar, nikmat hidayah. Begitu pula ya filah barakallahu fikum, kita diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita menjaga harta saudara kita sesama mukmin, menjaga kehormatan saudara kita sesama mukmin, untuk menjaga jiwa saudara kita sesama mukmin, tidak boleh kita bunuh. Kehormatannya enggak boleh kita nodai, hartanya enggak boleh kita ambil secara zalim. Ya, bahkan beliau sampaikan dalam hadis, jangan kita tatabu mencari-cari aib saudara kita. Karena beliau katakan, faman tatabba'a aurata akhihi muslim tatabba'a Allah auratahu. Siapa orang yang dia, barang siapa yang dia mencari-cari aib aurat seorang mukmin, ya saudaranya dicari-cari, maka Allah akan cari aib-aib dia. Ya, ini Allah akan tunjukkan aibnya, Allah akan bongkar aibnya. Ketika dia membongkar aib seorang mukmin, beliau katakan, faman tatabba Allah auratahu yafdahu walau fi jawfi rihlihi. Dan siapa orang yang suka mencari-cari aurat aib saudaranya mukmin, Allah akan bongkar aibnya. Dan siapa yang Allah bongkar aibnya, akan Allah tunjukkan. Siapa yang Allah cari-cari aibnya, Allah akan tunjukkan, Allah bongkar aib dia. Walaupun dia bersembunyi dalam rumahnya, Allah tunjukkan aibnya, sehingga manusia tahu kejelekannya, wal'iyadzubillah. Karena apa? Dia berlaku apa? Zalim pada saudaranya. Ingat ya filah barakallahu fikum, kita sudah dilarang oleh Allah, jangan kalian mendolimi, jangan kalian berbuat kezoliman, karena sungguh kezoliman akan membuat kegelapan nanti bagimu. Naam, bahasanya iyyakum wadzulm, adzulm dzulmatun yaumal qiyamah. Hati-hati jangan engkau zalim, karena akan membuat kegelapan bagimu nanti di hari kiamat. Sesuai dengan perbuatan kita di dunia pun begitu, kalau kita di dunia suka menjatuhkan kehormatan saudara kita, mencari-cari aibnya, maka Allah pun akan berbuat seperti itu kepada kita. Bukan kita dibela, bahkan Allah akan menunjukkan aib-aib kita di kalangan layaknya manusia. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, tapi sebaliknya kata Rasulullah SAW, man satara musliman satarahullah yaumal qiyamah. Siapa yang dia di dunia menutup aib saudara yang sesama muslim, Allah pun akan menutup aib dia nanti dari kiamat. Tentunya aurat, apa namanya, aib yang seorang melakukan perbuatan dosa atau maksiat, kesalahan yang itu ya dia sudah taubat atau dia ditegur, sudah mau terima teguran, nasihat, dia sudah meninggalkannya, jangan diceritakan. Tapi kalau dia ini ahlul bid'ah dan membahayakan kesesatannya, perbuatannya akan membahayakan bagi yang lainnya, ya kita ingatkan manusia dari kejahatannya. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, begitu beliau sampaikan kepada kita, man nafasa'an mu'min, kurbatan min qurabi dunya nafasallah kurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Kata beliau, siapa yang melepas kesulitan seorang mukmin di dunia ini, Allah akan lepaskan dia dari kesulitan-kesulitan nanti yang dihadapi dari kiamat. Lihat, balasan yang Allah berikan selalu lebih besar dari apa yang kita perbuat. Makanya dalam surat An-Nahl ayat 97 sudah Allah katakan, man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa orang yang melakukan amalan saleh, baik dia laki-laki ataupun dia wanita, dia beriman, pasti kami beri ia balasan berupa apa? Hayatan thayyibah, kehidupan yang baik di dunia. Walanajjanahum ajrun bihasani ma kanu ya'malun, dan kami pasti balas mereka dengan pahala baginya yang lebih baik dari apa yang dikerjakannya di dunia. Betapa kecilnya amal kita di dunia, tapi begitu besarnya pahala yang Allah berikan bagi kita di akhirat. Kita beribadah kepada Allah di dunia paling berapa hari? Kalau kita bandingkan hidup kita dengan hari akhirat, mungkin tidak ada satu harinya akhirat. Yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, fil yaumi kana miqdaruhu khamsina alfasanah, pada hari yang perbandingan waktunya, hitungan waktunya seperti 50 ribu tahun. Satu harinya akhirat. Ada enggak orang di antara kita manusia umur 50 ribu tahun umurnya? Subhanallah wa barakallahu fikum, 50 tahun aja sudah kayak kita ini sudah repot. Apalagi sampai 50 ribu tahun. Nah, kita beribadah di dunia cuma berapa lamanya? Itu balasannya surga selama-lamanya. Bayangkan. Ya, kalau mau dibandingkan jauh lebih besar. Makanya Allah katakan walanajziyannahum ajrum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah balas untuk mereka di akhirat dengan amalan yang dengan pahala yang lebih besar. Sehingga yafila barakallahu fikum, Allah selalu ketika menyampaikan balasan akhirat lebih besar, supaya manusia apa? Berharap, bersemangat untuk mencari akhiratnya. Tapi kalau akhirat tidak ada kecuali banding dengan dunia, ngapain kita tunggu akhirat? Artinya kalau kenikmatan di akhirat, kampung di akhirat itu seperti di dunia ini keadaannya, tidak perlu kita nunggu-nunggu akhirat, puas-puas di dunia saja. Tapi karena di dunia ini ujian bagi kita dan Allah siapkan untuk kita di akhirat yang lebih baik, hati-hatilah agar kita tidak luput akhiratnya. Walaupun mungkin dunia kita merasakan sedikit ujian kesengsaraan seperti Allah beritakan, namun di balik ujian itu ada kebaikan yang besar. Seperti Allah sampaikan, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. Ketika Allah memberitakan kepada kita, pasti kami uji kalian di dunia ini dengan sedikit rasa lapar, rasa takut, dikuranginya jiwa kalian, kesehatan kalian, dikurangi panenan kalian. Ini betul-betul ujian yang Allah berikan kepada kita yang manusia tentunya berat menerimanya. Tapi kata Allah Ta'ala, wabasyiris sabirin, gembiralah orang-orang yang sabar menghadapi ujian ini. Sehingga ketika datang ujian atau musibah, idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, dengan kesabarannya ini Allah katakan untuk mereka di akhirat, ulaika lahum shalawatun mir rabbihim wa rahmah. Allah berikan kepada mereka selawat, keselamatan, kesejahteraan, kebaikan. Allah beri mereka rahmat dan Allah beri mereka ampunan. Allah beri mereka petunjuk. Ini balasan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya fil barakallahu fikum, seperti beliau katakan, man dharra dharallahu bih wa man syaqqa saqallahu alaihi. Siapa orang yang suka bikin celaka orang lain, siapa orang yang suka bikin madarat kepada orang lain, Allah akan timpakan madarat kepada dia. Dan siapa orang yang bikin susah orang lain, ya, Allah bikin celaka dia. Wa man la yarham la yurham. Dan siapa orang yang tidak punya rasa kasihan, rasa sayang kepada orang sesamanya, ya, Allah pun tidak akan merahmati dia, tidak akan menyayangi dia. Ini apa yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya kita kembali pada diri kita masing-masing, introspeksi diri. Kalau kita ingin disayang Allah, sayangilah sesama kita, makhluk Allah Ta'ala. Jangan kita mendzalimi sesama kita. Dan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah katakan dalam surat Al-Baqarah, "Fadzkuruni adzkurkum." Kalian ingatlah aku, pasti aku ingat kalian. Ya, ini kalian berzikirlah kepadaku. Mengingat Allah dengan berzikir, mengagungkan nama dan sifatnya dengan memujinya, pasti aku ingat kalian. Dan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hadis qudsi Allah memberitakan kepada kita, fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi, kata Allah dalam hadis qudsi. Beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam menghabarkan kepada kita, maka jika dia hambaku mengingatku pada dirinya, aku pun mengingatnya pada diriku. Dan dilanjutkan dalam sabdanya, wa in dzakarni fi mala'in dzakartu fi mala'in khairin minhum. Jika ia mengingatku di saat banyak manusia, di tengah-tengah keramaian manusia, aku pun mengingat dia nanti di saat banyak atau di tengah-tengah yang lebih baik dan lebih banyak dari mereka. Itu dari Allah Ta'ala. Kemudian beliau sampaikan pula Nabi SAW, wa in taqarraba ilayya bisibrin taqarrabtu ilaihi dhira'an. Allah berfirman dalam hadis qudsi, jika hambaku dia mendekatkan diri padaku dengan satu jengkal, aku mendekat padanya satu dhira. Wa in taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilaihi ba'. Kalau dia mendekatkan diri padaku satu dhira, dari batas ini sampai sini satu dhira, aku mendekat pada satu depa, lebih lebar lagi, lebih luas lagi. Wa in atani yamshi, kalau dia hambaku datang padaku berjalan, ataitahu harwalatan, aku berlari mendekat padanya. Na yafila barakallahu fikum, bersyukurlah kita Allah Ta'ala memberikan semua balasan dari kebaikan kita lebih besar. Dan ini tentunya supaya kita manusia lebih bersemangat lagi. Terutama kalian para penuntut ilmu, para santri, ketika kalian belajar Al-Quran, sungguh balasan untuk kalian, untuk dirimu dan orang tuamu. Disampaikan dalam hadis dari Sahal bin Mu'adz Al-Juhani, dari bapaknya radhiyallahu anhu berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, bahwa Rasulullah sallallahu bersabda, man qara'a Qur'an wa 'amila bima fihi albisa walidahu tajan yaumil qiyamah. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an lalu dia amalkan Al-Qur'an, maka Allah akan perkenankan dia nanti memberi hadiah mengenakan mahkota yang indah di hari kiamat untuk orang tuanya. Yang mana mahkota itu indahnya, gemerlap cahayanya, da'u ahsan min da'is syams fi buyuti dunya, lebih terang, lebih ya cemerlang daripada cahaya matahari di bumi ini. Maka perhatikan kalian para thalabah, para santri, sebagai bukti baktimu pada orang tuamu, syukurmu kepada mereka orang tuamu, semangatlah dalam menuntut ilmu. Yang telah engkau dapatkan dari ilmu, amalkanlah, praktekanlah, sehingga apa yang dijanjikan Allah dari hadis Rasulullah SAW ini terwujud, dan engkau mampu memberikan yang terbaik pada orang tuamu. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan, walaupun itu kebaikan baru dalam niat kita, Allah pun sudah mencatat satu kebaikan bagi kita. Coba perhatikan dalam hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwi an rabbih. Dari Rasulullah SAW, apa yang diriwayatkan dari Allah Rabbnya. Allah Ta'ala berfirman, Inna Allaha katabal hasanat wasayyi'at. Sungguh Allah Ta'ala menulis atau menetapkan kebaikan dan Allah menetapkan kejelekan-kejelekan. Summa bayyana dzalik, kemudian Allah Ta'ala menjelaskan itu semua. Faman hamma bihasanatin. Allah sudah jelaskan kepada kita mana yang baik, mana yang jelek dari petunjuknya dalam kitabnya dan dari petunjuk yang disampaikan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau sampaikan kepada kita dari firman Allah Ta'ala, "Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilatan." Barang siapa yang dia berkeinginan untuk melakukan kebaikan padahal belum dilakukan kebaikan yang dia ingin, ya, yang dia inginkan belum dilakukannya, baru niat ingin melakukan kebaikan, Allah catat untuknya di sisi Allah satu kebaikan sempurna. Wa in hamma bi fa amilaha kataballahu indahu asyra hasanat. Dan jika ia berkeinginan melakukan kebaikan kemudian benar-benar ia amalkannya kebaikan tersebut, maka Allah Ta'ala catat untuknya 10 kebaikan ila sab'i mi'atin di'fin, sampai 700 kali lipat kebaikan. Ila ad'afin kasiratin, bahkan Allah lipat gandakan terus kebaikannya sampai berlipat-lipat. Ya fila barakallahu fikum, sungguh tak ada terukur, ya, jumlahnya berapa balasan dari Allah. Seperti yang kita gambarkan tadi, bayangkan kita di dunia sholat cuma berapa tahun. Dari satu tahun, ya, atau jalan-jalan jauh-jauh satu tahun. Dalam satu hari 24 jam, yang kita gunakan waktu untuk ibadah kepada Allah sholat berapa menit saja. Tapi kenikmatan yang Allah berikan pahala untuk kita di akhirat, kenikmatan surga, coba bayangkan selamanya kita menikmatinya tidak pernah putus dan tidak akan habis. Subhanallah ya barakallahu fikum. Kalau yang seperti ini kok masih malas, kita masih tidak mau melaksanakannya, berarti kita zalim pada diri kita. Tidak sayangi diri kita ini. Begitupun ini dalam kebaikan, kita tahu kebaikan kok enggak tergerak ingin melakukannya. Padahal ketika kita tahu ini satu kebaikan yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, kita baru niat ingin melaksanakannya saja sudah dapat satu kebaikan sempurna Allah catat. Apalagi sampai kita kerjakannya. Tentunya dengan kita mengerjakan kebaikan tersebut akan lebih besar. Yaitu Allah katakan, aku balas baginya 10 kebaikan untuknya sampai 700 kali kebaikan bagi dia. Luar biasa ya barakallahu fikum. Pahala dari Allah Ta'ala dilipat gandakan sampai ad'afan kasirah, berlipat-lipat kebaikan yang tak terukur banyaknya. Dan ya fila barakallahu fikum, sebaliknya kata beliau, wa in hamma bisayyi'atin falam ya'mal. Kalau dia berniat melakukan kejelekan namun belum dikerjakan, dia tahu ada satu perbuatan maksiat atau dosa atau jelek, tapi belum dia kerjakan, baru berkeinginan, baru niat. Maka apa kata beliau? Allah Ta'ala telah sampaikan dalam hadis ini, kata bahallahu indahu hasanatan kamilatan. Ketika dia tahu, berniat ingin melakukan kejelekan, tapi dia tidak mengamalkannya, karena dia takut kepada Allah, karena dia tidak mau maksiat kepada Allah, dia enggak jadi takut. Allah tetapkan baginya satu kebaikan yang sempurna. Dan ketika dia nekat, wa in hamma bi fa amila, dia nekat melakukan kejelekan, Terus apa kata Allah Ta'ala? Kataba Allah sayyatan wahidatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan baginya satu kejelekan. Kalau kejelekan seperti kebaikan Allah membalas, kita akan amat berat ya ikhwah. Nah ya fila barakallahu fikum, ini berkaitan dengan amalan amal kebaikan dan amal kemaksiatan. Allah akan membalas setimpal dengan amal yang kita perbuat. Dan ya fila barakallahu fikum, beliau Rasulullah menghabarkan apa yang disampaikan Allah dalam firman-Nya surat An-Nisa, wa may yakhruj min baiti muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma yudrikhul maut faqad waqa ajru 'ala Allah. Barang siapa yang berniat hijrah kemudian dia keluar dari rumahnya berhijrah menuju Allah dan Rasulnya, kemudian dia mendapatkan kematiannya, sungguh Allah telah memberikan padanya pahalanya. Sehingga ya fila barakallahu fikum, ini anugerah Allah dan inilah rahmat Allah yang begitu luas. Sampai dalam hadis beliau katakan, idza safaral 'abdu wa marida kataba ma kana ya'malu muqima sahiha. Kalau kita sudah terbiasa ketika kita sehat, sholat jamaah di masjid, taklim, kajian kita ikut, bersedekah dan yang lainnya dari kebaikan, maka ketika kita sakit dan terhalang dari kebaikan yang biasa kita kerjakan ketika sehat, atau kita ketika di rumah mukim kita menjaga amalan-amalan kita, sholat jamaah kita dan yang lain-lain dari kebaikan, kok kita safar, dalam safar kita tidak mampu mengerjakan seperti yang kita kerjakan ketika mukim, tetap Allah akan beri balasan seperti pahala yang didapatkan ketika dia sehat, dia mukim, pahalanya sama. Karena apa? Dia berniat melakukan seperti ketika di rumah. Dia berniat melakukan seperti dia ketika sehat. Namun apa daya? Sakit tak bisa berjamaah, terpaksa sholat di rumah. Jumat, dia biasa kalau Jumat berangkat ke masjid awal-awal, ambil shof pertama. Tapi karena musafir, dia gak bisa dapat Jumat, dia gak Jumatan. Tetap pahalanya dapat sama. Sehingga ya fila barakallahu fikum, biasakan untuk kita melakukan amal kebaikan dan bersegera dalam kebaikan, sehingga ketika kita terhalang dari amal kebaikan tersebut, tetap Allah akan berikan nilai kebaikan itu kepada kita. Contoh lagi, balasan sesuai dengan amal yang kita lakukan. Beliau sampaikan, birru abakum tabirru abna'akum. Kalian berbaktilah pada orang tuamu, pasti anakmu akan berbakti padamu. Ini juga Allah akan memberikan kepada kita ya barakallahu fikum balasan ketika kita melakukan amal kesolehan dengan berbakti pada kedua orang tua kita. Allah beri balasan bagi kita di dunia, anak-anak kita dijadikan anak yang berbakti pada kita, dan kita dengan ridho orang tua ketika kita berbakti kepadanya, kita diberi kemudahan untuk meraih surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab ridho Allah bersama ridho orang tua. Artinya ketika orang tua kita ridho, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keridhoan kepada kita. Namun ketika kita bikin murka orang tua kita, bikin marah mereka orang tua kita, sebaliknya pula balasannya Allah murka kepada kita. Karena Allah katakan dalam firman Allah Ta'ala, anishkur li wali walidai, agar supaya engkau syukur padaku dan pada kedua orang tuamu. Syukur kepada Allah bagaimana maksudnya? Engkau ibadah kepada Allah, memurnikan ibadahnya padanya, dan engkau menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Syukur pada orang tua maksudnya, engkau bakti padanya, engkau berikan kebaikan-kebaikan pada orang tuamu dan tidak engkau menyakitinya. Engkau menghormatinya dan memuliakannya, mentaati perintahnya. Tidak durhaka padanya. Nah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini namanya orang syukur. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, orang yang dia syukur kepada Allah, tapi dia tidak bisa syukur pada kedua orang tuanya, syukurnya enggak Allah terima. Enggak guna syukurnya. Karena apa? Dia durhaka pada orang tuanya. lihat gambarannya, berbakti kepada orang tua sampai sebatas apa? Berat. Kata Nabi SAW, la yazi walidun biwalidayhi, tidak akan mungkin bisa anak berbakti pada orang tua, membalas budi baik orang tua, kecuali kalau dia dapati orang tuanya budak, lalu dia beli dan dia merdekakan. Sehingga satu hari pernah kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma seorang datang. Setelah dia gendong ibunya untuk menjalankan ibadah, ya, keliling tawaf di Ka'bah, kemudian sa'i, sampai selesai ibadah umrohnya, ibunya digendong. Ada menyebutkan ibadah hajinya, ibu digendong terus menjalankan ibadah hajinya. Dia menjadi kendaraan bagi ibunya. Kemudian datang pada Umar, ya Ibnu Umar, apakah dengan yang kulakukan seperti ini pada ibuku sudah cukupkah aku balas baik budi ibu? Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, apa yang kau lakukan tidak sebanding dengan satu tarikan nafas ibumu ketika melahirkanmu. Lihat, ibumu melahirkanmu, bertaruhkan nyawanya, bersimbah darah, ditumpahkan darahnya untuk melahirkanmu. Dan nafasnya begitu berat, sakit menahan ketika saat melahirkanmu. Itu dibalas dengan apa olehmu? Dengan yang seperti tadi, katanya, belum sebanding dengan satu tarikan nafas ibumu. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Maka ya fila barakallahu fikum, ketika anak durhaka kepada orang tuanya, Allah pun akan timpakan azab setimpal dengan kedurhakaannya. Ketika anak berbakti pada orang tuanya, Allah pun akan beri balasan setimpal dengan kebaikan berbaktinya pada orang tuanya, anaknya berbakti padanya. Begitu pula kita menyambung silaturahmi ikhwah barakallahu fikum. Beliau Rasulullah SAW menghabarkan kepada kita untuk kita menyambung silaturahmi dengan kerabat-kerabat orang tua kita yang memang ada hubungan rahim kita dengan mereka. Dikatakan oleh beliau Rasulullah SAW dalam hadis dari Abdurrahman ibni Auf, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana Rahman wa hiya rahima saqattu laha isman min ismi man wasala wa salatu wa man qataha batathu. Kata beliau Nabi SAW, Allah Ta'ala sampaikan kepada kita dengan mengatakan, aku Ar-Rahman dan itu Ar-Rahim, yakni silaturrahim, bagian daripada namaku. Maka siapa yang menyambung silaturrahim, kusambung dia. Siapa yang memutus, maka akan hancur, patah-patah atau putus-putus, cerai-berai. Sehingga ya fila barakallahu fikum, kalau kita ingin kebaikan, sambung silaturahmi. Kata beliau, man sarrahu ayyabsatallahu fi rizkihi wa ayyun sa'alahu fi asarihi falyasir rahimahu. Rawal Bukhari Muslim. Siapa orang yang ingin Allah luaskan rizkinya dan akan terus dikenang kebaikannya sehingga seperti panjang umurnya, terus seakan-akan dia masih kayak hidup dikenang orang kebaikannya, maka sambung silaturahminya. Ini balasan dari Allah Ta'ala. Ketika seorang menyambung silaturahmi, Allah beri kebaikan seperti ini di dunia, belum lagi nanti di akhiratnya. Beliau katakan, ya ayuhan nas afsus syalam at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Ini hadis Ibnu Majah disahihkan Syekh Albani. Beliau Nabi SAW menyeru, wahai manusia, sebarkan oleh kalian salam, berikan oleh kalian makanan, sambung oleh kalian silaturahmi, salatlah kalian di waktu malam, salat tahajud, salat malam, ketika manusia tertidur lelap, kalian akan masuk surga Allah dengan selamat. Subhanallah ya fila barakallahu fikum. Sekali lagi, dalam kaidah disebutkan bahwa al-jaza min jinsil amal. Allah berikan balasan kepada kita sesuai dengan amal yang kita kerjakan. Dalam Ar-Rahman Allah sampaikan, hal jaza'ul ihsan illal ihsan. Bukankah kebaikan pasti Allah balas dengan kebaikan? yakini ini. Kalau kita ingin kebaikan, berbuat baiklah yang kita mampu. Dan sungguh ya filah barakallahu fikum, antum masih ingat bagaimana kisah yang disampaikan Nabi SAW, seorang yang dia memberi minum seekor anjing dalam kehausan. Anjing itu dibalas oleh Allah, dia dengan diberinya ampunan dan rahmat Allah Ta'ala, padahal berbuat baik kepada seekor anjing. Apalagi kita berbuat baik kepada sesama manusia, apalagi pada orang tua, itu besar pahalanya dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Barangkali demikian ikhwah renungan kita pagi ini, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan dalam kehidupan kita untuk selalu berusaha, berniat baik, melakukan kebaikan, dan ingin memberi kebaikan supaya Allah terus membalas bagi kita kebaikan. Jangan pernah ada di hati kita keinginan melakukan kejelekan dan ingin kejelekan. Karena apa? Khawatir Allah timpakan kejelekan. Nas'alul salam afiyah. Mohon maaf ala ada khilaf dan kekurangan padanya. Kami taubat pada Allah Ta'ala. Dan jazakumullah khair kepada ikhwah semua dan asatidah barakallahu fikum atas kebaikannya. Kami bisa alhamdulillah ziarah tempat ini dan diberi na'am sambutan Masya Allah. Jazakumullah khair barakallahu fikum. Subhanakallahu bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.